Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'ad. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, di kotanya masing-masing, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Ris di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Pangkal Pinang, di Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru. Pendengar melalui streaming radio manapun, di mana saja Anda berada. Pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada. Pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook radio manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab tentang menunaikan perjanjian kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Pertemuan yang lalu kita sedang membahas wasiat Nabi SAW kepada pasukan yang akan beliau kirim. Beberapa isi wasiatnya sudah kita bahas. Dan salah satu isi wasiat adalah wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin fa ayyutuhunna ma ajabuk faqbal minhu wa kuf anhum. Kalau kamu ketemu musuh, maka ketemu musuh dari kalangan orang-orang musyrik, tawarkan kepada mereka tiga opsi. Opsi yang mana saja yang mereka terima, terimalah opsi itu dari mereka, dan tahan diri kamu dari memerangi mereka. Tidak boleh lagi diperangi kalau tiga opsi ini salah satunya diterima oleh mereka. Apa saja tiga opsi ini? Thumad'uhum ilal Islam. Pertama, ajak mereka kepada Islam. Fa'in ajabuk faqbal minhum. Kalau mereka memenuhi ajakan ini, masuk Islam, terima mereka sebagai saudara. Lalu Tidak hanya masuk Islam, setelah masuk Islam ada permintaan lain, thumad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Ajak mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Negeri muhajirin saat itu kota apa? Kota Madinah. Terus wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. beritahukan kepada mereka. Kalau mereka melakukan itu, artinya mereka pindah ke Madinah, mereka akan memperoleh hak seperti hak kaum muhajirin yang lainnya, dan mereka punya kewajiban seperti kewajiban muhajirin yang lainnya. Jadi opsi pertama ajak masuk Islam, kalau opsi ini diterima masih termasuk opsi pertama, ajak mereka pindah ke Madinah. Kalau mau pindah ke Madinah, hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Apa haknya? Mereka memiliki hak memperoleh ghanimah. Ikut perang ataupun tidak ikut perang, tapi kalau tinggal di Madinah dapat. Mereka dapat hak fa'i. Itu di antara apa? Hak-hak mereka. Mereka juga punya kewajiban. Apa kewajiban? Jihad. Bila ada perintah jihad, sama dengan muhajirin yang lainnya. Fa'in abau ayatahawalu minha. Kalau mereka sudah masuk Islam tapi tidak mau pindah, tidak mau pindah ke Madinah, tetap di tempatnya, di negerinya, enggak apa-apa. Karena sudah masuk Islam. Tapi fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka itu seperti orang-orang Arab kaum muslimin yang lainnya. Arab Badui. Bagaimana ketetapan bagi mereka? Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah ta'ala. Mereka wajib menegakkan sholat di negeri mereka. Mereka wajib menegakkan aturan Islam, hukum Allah. Bila ada yang berzinah, dirajam. Bila ada yang mencuri, dipotong. Bila ada yang mabuk, dicambuk. Dan seterusnya seperti itu. Wala yakunu lahum minal ghanimah walal fai syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Tapi mereka tidak memperoleh ghanimah, tidak memperoleh fai, kecuali kalau mereka ikut berjihad. Jadi kalau ada seruan jihad, mereka tidak wajib jihad. Tapi kalau mereka tidak ikut jihad, mereka enggak dapat ghanimah, enggak dapat fa'i. Tapi kalau mereka ada seruan jihad, ikut jihad, maka mereka memperoleh ghanimah. Ya. Jadi opsi yang pertama ini masuk Islam ditambah pindah ke Madinah. Kalau enggak pindah enggak apa-apa, tapi ke hak dan kewajibannya berbeda dengan hak dan kewajiban penduduk Madinah. Inilah opsi pertama. Ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Opsi kedua, fa inhum abau fas'alhumul jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Bila mereka enggan menolak ajakan pertama, opsi pertama mereka tolak, enggak mau masuk Islam. Otomatis kalau enggak mau masuk Islam, mau enggak pindah ke Madinah? Ya tentu saja tidak. Menolak masuk Islam, enggak mau. Jangan dulu langsung diperangi. Minta mereka jizyah. Di sini dengan memakai lafaz fas'alhum. Dari kata-kata sa'ala yas'alu. Lalu fi'il amarnya is'al, fas'alhum. Apa makna sa'ala? Sa'ala bermakna dua, bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Ana as'aluka, saya mau bertanya kepadamu. Kan begitu ya. Sa'ala bisa berarti meminta, bisa berarti apa? Bertanya. Sama dengan bahasa Inggris, ask. Ask bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Bahasa Indonesia beda, bertanya dengan meminta, lafadznya berbeda. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya kalau sa'ala dengan makna meminta tidak perlu memakai kata bantu apapun. Langsung objeknya disebut. Umpamanya as'alukal fulus, saya minta kepadamu uang, saya minta uang kepadamu. Enggak perlu kata bantu apapun. As'aluka umpamanya makanan, as'aluka ta'am. Langsung objeknya disebut. Apa yang kita minta. Tapi kalau sa'ala dengan arti bertanya, ada kata bantu, yaitu an. As'aluka an usratika. Saya bertanya kepadamu tentang keluargamu. As'aluka an waladika. Saya bertanya kepadamu tentang anakmu. Ada huruf an. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, surah An-Nazi'at. Kata Allah, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, an as-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat itu terjadi? Yas'alunaka di sini tidak diartikan meminta, tapi diartikan bertanya karena adanya kata bantu an, atau objeknya itu berupa jumlah istifhamiyah. Jumlah istifhamiyah itu kalimat tanya, tidak menggunakan kata-kataan. Tapi objeknya bukan benda, tapi kalimat tanya. Contoh, yas'alunaka madza uhillalahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Jadi dengan ada kalimat yang berbeda tadi, kita tahu sa'ala di sana artinya memintakah atau bertanya. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyatakan, fa'inhum abau, kalau mereka menolak, enggan, tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah, minta kepada mereka jizyah. Bukan bertanya mau ngasih jizyah, enggak, bukan begitu, tapi minta. Apa itu jizyah? Jizyah itu secara bahasa mukafa'atun ala syai'. Iwan enggak ada peduli ya kepada keributan yang terjadi. Apa tidak merasa terganggu gitu? Ada satpam ke sana. Jadi mukafa'ah 'ala syai' itu makna jizyah. Mukafa'ah itu artinya balasan atas sesuatu. Timbal balik dari sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah ibaratun an malin madfu'in min ghairil muslimin iwadan an himayatihi wa iqamatihi bidarina. Jizyah itu sejumlah harta yang dibayarkan dari non muslim kepada pemerintahan kaum muslimin sebagai pengganti atau bayaran atau timbal balik dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kaum muslimin. Tapi mereka tetap kafir dan tidak dipaksa. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin enggak dipaksa masuk Islam, enggak boleh. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghay. Tidak ada paksaan dalam agama. Enggak boleh kita memaksa orang masuk kepada agama kita, enggak boleh. Kalau dia enggak mau ya biarkan. Enggak boleh dipaksa. Itu kalau orang yang belum Islam, enggak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam tapi dalam keislamannya tidak mau melaksanakan syariat Islam, nah itu ada sanksi loh. Tidak mau sholat, ada sanksi. Tidak mau saum Ramadan di bulan Ramadan, ada sanksi. Tidak mau umpamanya menjauhi perkara yang dilarang, dilanggar, berzinah, dilanggar, ada sanksi. Mencuri, dilanggar, ada sanksi. Ya, itu mah harus satu. Gak boleh kita mengatakan, biarkan anak tuh kalau gak mau sholat, jangan dipaksa. Kan kata ayat juga, la ikroha fiddin. Ayatnya benar apa salah? Ayatnya pasti benar, gak ada ayat yang salah. Yang salah apanya? Penerapan, aplikasi. Bukan kesana penerapannya. Anak yang tidak mau sholat, paksa dia sholat. Karena gak mau sholat, dia apa? Pukul. Kalau usianya sudah 10 tahun. Murru awladakum bisholat idha balagha sab'a sinin. Wadribuhum alaiha idha balagha asyra sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat bila usianya sudah 7 tahun. Pukul mereka. Kalau sudah 10 tahun gak mau sholat juga. Ya, jadi la ikraha fiddin diterapkan bagi orang yang belum Islam, enggak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau ada di komunitas kaum muslimin di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka harus bayar jizyah sejumlah harta yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Untuk apa? Biaya perlindungan. Kalau sudah bayar jizyah, haram darahnya untuk dialirkan, haram hartanya untuk diambil, haram kehormatannya untuk dihinakan atau dilanggar. Enggak boleh orang kafir seperti itu disakiti. Orang kafir seperti itu disebut kafir zimmi. Sampai Nabi SAW menyatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang mengganggu, menyakiti orang kafir zimmi, sungguh dia telah menyakiti aku. Karena dia sudah bayar, bayar biaya perlindungan, ya. Dan ketika mereka membayar jizyah tersebut, harus langsung oleh tangan mereka, enggak boleh diwakilkan, enggak boleh dititipkan, enggak boleh nyuruh pembantunya, enggak boleh menyuruh anaknya. Apalagi zaman sekarang gak boleh dipaketkan, gak boleh ditransfer. Harus langsung kontan dari tangan mereka dalam keadaan mereka hina. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 29, hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Kata Allah Azza wa Jalla, perangi mereka itu, orang-orang kafir, sampai mereka memberikan jizyah an yadin, dari tangan mereka. Wahum sogirun, dan mereka dalam keadaan hina. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, ayuslimuha bi aidihim la yuqbalu ayyursila biha khadimahu au ibnahu bal la budda ayatiya biha huwa. Artinya mereka harus menyerahkan jizyah langsung dengan tangan mereka. Enggak boleh diterima kalau dia hanya mengutus pembantunya atau anaknya. Dia harus langsung datang dengan dirinya sendiri. Karena apa? Ada unsur penghinaan kepada mereka. Wahum sawirun, kata Allah. Mereka dalam keadaan hina. Maknanya, yajibu ayat tasifu bidzilli wal hawan inda i'ta'iha fala yu'tuha bi abaha wa tarafu ma khadam wa nahwi dhalik. Artinya wajib mereka itu dikondisikan sebagai orang yang rendah ketika memberikan jizyah itu. Tidak boleh diterima dalam keadaan posisi mereka itu terhormat tinggi dan seterusnya. Enggak, karena mereka adalah dalam posisi yang hina menurut syariat Allah Azza wa Jalla. Itulah jizyah. Fa inhum ajabuka, Kalau mereka menerima opsi kedua ini, yaitu mau membayar jizyah, faqbal minhum wa kuffa anhum. Terima jizyah ini dari mereka, terima keberadaan mereka di tengah-tengah kita, dan tahan diri kalian dari memerangi mereka. Enggak boleh diperangi, enggak boleh diganggu, disakiti, enggak boleh dialirkan darahnya, enggak boleh dirampas hartanya, enggak boleh dihinakan kehormatannya, enggak boleh kenyamanan hidupnya di tengah komunitas kaum muslimin diganggu, diusik-usik, enggak boleh. Sampai tadi sudah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti, mengganggu kaum dhimmi, dia sudah mengganggu aku. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, fa inhum abawu, kalau mereka enggan, menolak. Dua opsi ditolak. Masuk Islam enggak mau, bayar jizyah enggak mau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Fasta'in billah wa qatilhum. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah. Ini didahulukan, lalu perangi mereka. Tawakalnya kepada Allah didahulukan, sebelum memerangi orang kafir itu dilakukan. Tawakal. Fasta'in billah. Ketika menerangkan hal ini, berkata Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi talabil auni minallah, li'annahu idza la yu'lam yu'inka fi jihadi a'da'ik fa innaka makhdhulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memulai perintahnya dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena ini kunci kemenangan dalam peperangan. Menang tidaknya peperangan bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya pasukan, bagus tidaknya strategi perang, tapi hanya oleh satu hal, Allah menolong apa tidak gitu. Kalau Allah menolong, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Kalau Allah tidak menolong, kita bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal, bersandar kepada jumlah pasukan yang banyak. Bertawakal kepada strategi perang yang hebat. Bertawakal kepada skill individu para tentara yang sudah terlatih dan berpengalaman. Bertawakal kepada kecanggihan teknologi dalam masalah perang. Bertawakalnya kepada itu, berlepas diri dari Allah bahaya. Walaupun muslim bisa saja kalah. Kalau tawakalnya kepada materi, dan ini pernah terjadi pada waktu perang Hunain, yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ketika kaum muslimin pulang dari Futuh Mekah menuju Madinah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dengan jumlah yang tidak terkira. Pas pulang ke Madinah, jumlah kaum muslimin yang pulang mencapai 12 ribu orang. Jumlah yang saat itu luar biasa, besarnya, banyaknya. Lalu kaum muslimin bangga dengan banyaknya jumlah itu, sampai mereka menyatakan, lan nughlamal yauma bikathratina. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita saat ini saking banyaknya jumlah kita. Dalam perang Badar hanya dengan 300 orang saja mampu mengalahkan 1000 orang. Apalagi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, 220 orang bisa mengalahkan 200 orang, 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. 10 kali lipat. Nah, bayangkan kalau 12 ribu orang bisa mengalahkan 120 ribu orang mungkin. Bangga mereka. Tawakalnya kepada Allah hilang. Tawakalnya berpindah kepada makhluk, kepada banyaknya jumlah. Allah menyatakan, "Idz a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a." Ingat, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Ketika kalian merasa takjub kepada jumlah kalian yang banyak. "Idz a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a." Padahal jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kalian. Ada enggak jumlah pasukan besar kalah oleh jumlah pasukan kecil? Banyak. "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyaknya pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika tiba mereka di lembah Hunain, musuh sudah siap menyergap, disergaplah mereka. Banyak yang kabur, kocar kacir, banyak yang terbunuh. Karena tawakalnya tidak lagi kepada Allah, bersandarnya tidak lagi kepada Allah, bersandarnya kepada makhluk, kepada banyaknya pasukan. Lemah sudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti di awal, "Fa inhum abau," kalau mereka enggan, mereka tidak mau membayar jizyah, tidak mau masuk Islam, "Fastain billah," minta tolong kepada Allah. Bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, "Wa qatilhum," lalu perangi mereka. Itu yang diamanatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada komandan pasukannya. Tawakalnya didahulukan. Itu kunci untuk meraih kemenangan, ya. "Wa idza hasarta ahlal ahla hisan fa araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyhi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika fa innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi." Apabila kalian sudah mengepung musuh di benteng mereka, mereka berlindung di balik benteng, dikepung oleh kaum muslimin. Kadar ya mereka pasti. Lalu mereka menginginkan agar dibuat tuh perjanjian bagi mereka dengan perjanjian mereka kepada Allah dan kepada nabinya. Maka jangan kamu buatkan perjanjian bagi mereka dengan Allah atau dengan nabinya. Tapi buat perjanjian bagi mereka dengan jaminanmu dan jaminan sahabatmu, perjanjian dengan kamu sebagai komandan dan pasukanmu. Kenapa? Mungkin enggak orang-orang kafir itu khianat kepada perjanjian yang sudah dibuat? Amat sangat mungkin. "Wa iyuridu ayyakhda'uka," kalau mereka itu ingin berkhianat kepadamu, kan begitu? Itu banyak terjadi. Jadi kalau sudah dibuat perjanjian mereka dengan Allah, dengan Nabi, itu berat. Jangan. Buatlah perjanjian dengan kamu dan pasukanmu. Karena apa? Karena apabila mereka melanggar perjanjian kamu dan perjanjian sahabat-sahabatmu, itu lebih enteng, lebih ringan daripada mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya. Ketika menerangkan kalimat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, "Fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabi." Jangan kamu buatkan bagi mereka zimmah Allah dan zimmah nabinya. Makna zimmah adalah al-ahad. Al-ahad itu perjanjian. Fa idza qala ahlul hisan al-muhasarun nurid an nunzila ala ahdillah wa rasulih fa innahu la yajuzu ay yunzilahum ala ahdillah wa rasulih. Kalau umpamanya orang-orang yang dikepung dari kalangan orang-orang kafir itu mengutus utusan lalu berkata, kami ingin bahwa kalian menempatkan kami dalam perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh itu permintaan dikabulkan. Tidak boleh itu permintaan diterima. Lalu Nabi SAW menerangkan sebabnya, fa'innakum antukhfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwan. Karena kalau umpamanya nanti dilanggar perjanjian antara mereka dengan kamu, itu lebih enteng, lebih ringan dari segala segi dibanding kalau yang dilanggar itu perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya. Qauluhu ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmatan nabi li'annal ghadar bi dhimmatillah wa dhimmatin nabi a'zam. Kenapa? Karena melanggar perjanjian dengan Allah, melanggar perjanjian dengan nabinya itu lebih besar. Apanya lebih besar? Segala-galanya. Dosanya lebih besar. Sanksinya lebih berat. Syaratnya lebih ketat. Dan yang lain-lainnya, karena posisi Allah dan Rasulnya jauh berbeda dengan posisi manusia, kedudukan manusia, siapapun manusia tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa idza hasarta ahla hisn fa araduka antun zilahum ala hukmillah fala tunziluhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla. Kalau kamu mengepung pasukan musuh di bentengnya, lalu mereka meminta kepadamu agar kamu memposisikan mereka, menempatkan mereka di bawah hukum Allah, maka jangan kamu tempatkan mereka atas nama hukum Allah, tapi tempatkan mereka atas nama hukum yang kamu tetapkan. Sebagai panglima dia berwenang menetapkan segala keputusan selama peperangan. Karena apa? Karena kamu tidak tahu apakah nanti ketika kamu menetapkan keputusan kepada mereka itu sesuai enggak dengan hukum Allah. Oleh karena itu, jangan mengatasnamakan Allah di dalam menetapkan hukum dalam urusan yang terjadi di medan perang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apa makna jangan kamu tempatkan mereka di bawah atas nama hukum Allah? Berkata Syekh Al-Utsaimin, qauluhu walakin anzilhum ala hukmika, tapi tetapkan mereka di atas hukummu, maknanya fa idza araduka ayunzilu ala hukmillah fa innahum la yujabun fa inna la nadri atusibu fihim hukmallah amla. Falihada qal anzilhum ala hukmika walam yakul hukmi ashabika kama qala fil dhimmah li'anal hukma fil jais awis sarriyah lil amir wa ammal dhimmah wal ahad fahya minal jami fala yahillu li wahid minal jais ayyan qadhal ahad. Bila mereka ingin ditempatkan, diposisikan di atas hukum Allah, jangan dipenuhi. Karena kita tidak tahu apakah kita benar enggak sesuai dengan hukum Allah ataukah tidak. Tapi dikatakan, tetapkan mereka berdasarkan keputusan hukum kamu. Di sini hanya disebutkan hukum kamu sebagai komandan, sebagai jenderal, sebagai panglima di medan perang. Berbeda dengan perjanjian, tetapkan mereka berdasarkan perjanjianmu dan pasukanmu. Kalau urusan perjanjian, boleh dengan siapapun. Boleh dengan pribadi-pribadi para prajurit. Para prajurit umpamanya memiliki saudara di kalangan musuh, lalu meminta suaka, perlindungan. Boleh dia memberikan perlindungan itu secara pribadi. Itu zimmah, itu perjanjian. Tapi ketika hukum ini wewenang amir, wewenang pemimpin dalam suatu pasukan. Jadi perbedaannya, kalau hukum itu wewenang amir, wewenang komandan, tapi kalau perjanjian termasuk suaka, termasuk memberikan jaminan kepada pribadi musuh tertentu, maka itu berhak diberikan kepada setiap anggota prajurit. Kenapa demikian? Karena ketika kita menetapkan keputusan berdasarkan ijtihad kita sebagai seorang pemimpin di saat itu, mungkin enggak bahwa keputusan ijtihad kita salah? Sangat mungkin. Tapi itu atas nama hukum kita, bukan atas nama hukum Allah. Maka mungkin saja bisa salah, dan kesalahan itu karena hukum itu diterapkan oleh kita, ijtihad kita sebagai panglima dalam masalah itu. Tapi kalau itu diklaim sebagai hukum Allah, padahal ijtihad kita lalu salah, nanti yang dituduh kesalahan itu terletak pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan klaim itu sebagai hukum Allah. Berkata Syaikh Utsaimin, qauluhu la tadri ay la ta'lam atusibu fihim hukum Allah amla, karena kamu tidak tahu apakah itu sesuai enggak dengan hukum Allah. Kenapa? Karena semua manusia pasti salah, pasti terjerumus ke dalam kesalahan, dan kadang-kadang kesalahan itu tidak disadari sebagai sebuah kesalahan. Dalam masalah ini para ulama ikhtilaf. Qila inna ahlal hisn la yunziluna ala hukmillah li anna qaidal jaysh wa in ijtahada fa innahu la yadri ayusibu fihim hukmallah amla falaysa kullu mujtahidin musiba. Pendapat pertama, musuh yang sedang dikepung tidak boleh kita putuskan berdasarkan hukum Allah. Harus diapain nih musuh yang terkepung ini? Karena komandan pasukan perang kaum muslimin, kalau dia ijtihad, dia tidak tahu apakah ijtihadnya itu sesuai enggak dengan aturan Allah. Karena tidak semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sangat mungkin salah. Jadi dia katakan, ini bukan ketetapan Allah, ini ijtihad saya sebagai komandan perang. Kalau ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Berkata Nabi SAW, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim ijtihad, ijtihadnya itu benar, bagi dia akan diberikan dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, baginya satu pahala dan kesalahannya dimaklumi, diampun. Ya. Qila, menurut pendapat yang kedua, bal yunziluna ala hukmillah, Wan nahyu an dzalika khasun fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqat li annal ahda alladhi yumkinu ay yataghayyara fihi alhukm idh min aljaiz ba'da madid hadzal jais ay yughayyira Allahu hadzal hukm fa idza kana kadzalik fala tunzilhum ala hukmillah li annaka la tadri atusibu alhukmal jadida aw la tusibu. Pendapat kedua, tetaplah mereka putuskan berdasarkan hukum Allah. Untuk zaman sekarang, kalau ada musuh kita kepung, mereka angkat bendera putih, ngutus utusan damai. Terus buat perjanjian. Perjanjiannya harus didasarkan kepada hukum Allah, bukan kepada istihad si komandan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan kamu putuskan dengan hukum Allah tapi ijtihadlah sendiri? Kenapa kita sekarang menyatakan putuskan dia dengan hukum Allah? Karena instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku di zaman beliau saja. Karena saat itu wahyu masih turun. Mungkin saja hukum Allah sekarang begini, besok dirubah menjadi begitu. Sehingga apabila ya sudah ditetapkan berdasarkan hukum Allah, lalu besok lusa berubah, maka keputusan kemarin bisa dianggap keliru dan salah. Jadi karena wahyu masih turun, hukum masih mungkin berubah, hukum masih mungkin dimansukh atau dihapus dan diganti dengan sesuatu keputusan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, atau minimal sama, maka saat itu diperintahkan untuk tidak memakai hukum Allah, tapi ijtihadlah si panglima tadi. Adapun sekarang wahyu sudah sempurna, sudah turun semua, tidak akan mungkin lagi ada perubahan, tidak akan mungkin lagi ada penambahan, maka bersifat permanen. Hukum Allah bersifat permanen, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka untuk zaman sekarang, di saat wahyu sudah turun secara lengkap, sudah sempurna, yang tidak memungkinkan lagi ada perubahan, maka putuskanlah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata pihak ulama yang kedua ini, amma ba'da inqita'il wahyi fayunziluna ala hukmillah wa istihaduna fi isabati hukmillah yu'tabaru sawaban idza lam yatabayyan khata'u li'anna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha wa qad qala Allah fattaqullaha mastata'tum wa hadha huwa asah li'annahu yahkumu lil mujtahid bi isabatihi al-hukm zahiran syar'an wa in kana qad yukhti wa in hasala al-ihtiraz bi ay yaqul nunziluka ala ma nafhamu min hukmillahi wa rasulihi fa huwa aula li'annaka idza qulta ala ma nafhamu sara al-amru wadihan anna hadha hukmallah bihasbi fahmina la bihasbil waqi fima law tadha khilafuh. Adapun setelah wahyu terputus, wahyu sudah tidak lagi turun, maka putuskan keputusan dengan mereka dengan hukum Allah. Ijtihad kita yang sesuai dengan hukum Allah dianggap benar selama tidak terbukti kesalahannya. Umpah seorang hakim ijtihad, ayat dia sudah kuasai, seluruh ayat dia hafal, ribuan, ratusan ribu hadis dia sudah hafal dengan sanadnya, dengan status kesahihannya atau kedhaifannya. Seluruh ulum syariah dia kuasai, seluruh ilmu alat untuk berijtihad sudah dia fahami. Lalu dengan seluruh kemampuannya dia ijtihad. maka berarti dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Adapun kalau kesimpulan akhir salah, dia tidak berdosa. Karena Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah pun berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar maksimal kemampuan kalian. Mujtahid itu sudah maksimal dengan seluruh ilmu yang dimilikinya. Ya, dan inilah pendapat yang lebih benar. Karena seorang mujtahid dianggap benar secara zahir, secara syar'i, ya, sekalipun keputusan akhir dari ijtihadnya salah. Tapi sikap dia sudah benar. Dia berkewajiban ijtihad karena memiliki kemampuan. Maka dia ijtihad dengan seluruh kemampuan secara maksimal, secara ikhlas, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada tendensi-tendensi pribadi, pure, murni, objektif, insaf, adil, dengan seluruh kemampuan yang ada. Dia sudah benar. Walaupun hasil ijtihadnya ternyata apa? Salah. Maka kesalahannya diampuni. Sebagaimana hadis tadi, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun. Falahu ajran, fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad dengan segala kemampuannya lalu dia benar dalam ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Satu pahala untuk ijtihadnya, satu pahala untuk kesimpulan dari ijtihadnya yang benar. Dan kalau dia salah, dia dapat satu pahala dari ijtihadnya dan kesalahan ijtihadnya diampuni. Jadi yang Allah nilai sikapnya, bukan kesimpulan akhir dari ijtihad. Sebaliknya kalau ada orang yang bukan mujtahid, dia tidak menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk ijtihad, bahasa Arab ala kadarnya. Apalagi orang Indonesia bahasa Arab tidak faham, Quran dan hadis dibaca dari tarjamah. Ya, dia pernah membaca buku, mempelajari ilmu usul fiqih, memahami beberapa kaidah-kaidahnya, lalu sering ceramah ke sana kemari sebagai dai kondang, sebagai ustaz beken, lalu merasa menjadi mujtahid dengan keminimalan dari ilmunya. Lalu dia ijtihad. Maka dia berdosa, baik ijtihadnya salah ataupun benar. Karena yang Allah nilai bukan hasil dari ijtihadnya, tapi apa? Proses. Memenuhi syarat enggak ketika dia menelusuri proses itu, menjalani proses itu? Kalau enggak memenuhi syarat, enggak boleh. Berkata Nabi SAW dalam riwayat yang sanadnya banyak. Riwayat-riwayatnya dhaif. Tapi karena banyaknya jalur periwayatan terangkat menjadi hadis hasan li ghairi, maka hadis ini pun dipakai sebagai hujjah oleh para ulama ahli hadis seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Muqaddimah fi Ulumit Tafsir, termasuk Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Tafsir dan Muqaddimahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu? Makna dengan ro'yu adalah tanpa ilmu, dengan kebodohan, dengan akal. Akal ini bukanlah alat untuk memahami apapun, bukan. Tapi akal ini wadah. Wadah dari apa? Wadah dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami apapun. Kita punya akal, punya pikiran, tapi akal dan pikiran kita kosong dari ilmu tentang IT. Bisa enggak kita menjelaskan, memahami kenapa HP bisa dipakai alat komunikasi jarak jauh? Bisa enggak kita memperbaiki kerusakan? Bisa enggak kita bikin kayak begini? Enggak bisa, padahal kita berakal. Bagaimana agarnya, caranya agar bisa buat, bisa memperbaiki, bisa menerangkan? Isi akal kita dengan ilmu tentang IT, baru nanti bisa menjelaskan. Kita punya akal, lalu kita sakit, bisa enggak kita mendiagnosa sendiri penyakit kita menetapkan obat sendiri, enggak bisa. Akal kita enggak mampu memahami. Gimana caranya agar bisa? Belajar dulu ilmu kedokteran. Akal kita isi dengan apa? Dengan ilmu tentang kedokteran, tentang kesehatan, tentang anatomi tubuh, tentang penyakit dan obatnya. Baru nanti bisa memahami, bahkan memberikan solusi yang tepat bagi penyakit yang dideritanya. Kalau akal semata-mata tanpa diisi dengan ilmu, enggak bisa. Bayangkan dalam dunia kedokteran begitu, dalam dunia teknologi seperti itu. Demikian juga dalam hal memahami agama, memahami Al-Quran dan hadis. Akal bukan alatnya. Akal kita kosong dari ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran. Lalu dipaksa-paksa dipakai memahami Al-Quran. Enggak bisa. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manfassara Al-Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu. Ya. Dalam riwayat Abu Daud, fa asaba faqad akhta'. Lalu penafsirannya benar, maka dia salah. Penafsirannya benar, maka dia salah. Benarnya itu kebetulan benar. Tapi proses yang dia jalani ketika menafsirkan itu keliru, bukan ahlinya tapi menafsirkan. Dalam riwayat lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu tanpa ilmu, bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat di dalam neraka. Ancamannya keras. Karena apa? Karena berbicara atas nama Allah. Berbicara Quran, berbicara atas nama Allah. Berbicara hadis, berbicara atas nama Nabi SAW. Ternyata salah, keliru karena salah interpretasi, salah penafsiran, salah pemahaman. Maka dosanya lebih besar daripada salah faham mengatasnamakan orang biasa. Kalau saya umpamai berbicara atas nama presiden, kalau presiden tidak ngomong begitu, lalu saya karang-karang sendiri, itu kejahatan apa bukan? Kejahatan. Bisa dipidana apa tidak? Bisa dipidana, bisa dipenjara. Itu atas nama orang. Apalagi ini atas nama Allah Azza wa Jalla. Atas nama Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak boleh. Berdasarkan hal itulah, maka seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk ijtihad, lalu dia berijtihad semaksimal kemampuan dia, maka dia berada dalam posisi yang benar secara syar'i, walaupun hasil ijtihadnya salah. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk ijtihad, lalu dia ijtihad, kesimpulan dari ijtihadnya baik benar ataupun salah, dia tetap berdosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yu tanpa ilmu tuh, lalu penafsirannya, omongannya benar, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Karena yang Allah lihat proses, bukan hasil. Yang Allah lihat apakah dia memenuhi persyaratan enggak untuk ijtihad. Ternyata tidak, dia nekat untuk melakukan sesuatu yang bukan bidangnya atau bukan garapannya, bukan tanggung jawabnya, maka dia salah. Bagaimana kalau seseorang membaca buku kedokteran sampai 1000 buku, mengikuti seminar kesehatan, ya. Setelah itu dia merasa menguasai ilmu kedokteran, lalu buka praktek. Praktek pengobatan, datang pasien gejos gitu ya, sembuh. Dia salah apa benar? Salah, sembuh teh kebetulan aja sembuh. Yang gagalnya lebih banyak, dari 100 orang 3 sembuh, yang 90 mati. 7 masih hidup tapi tambah parah gitu kan. Ini orang bisa dipidana apa tidak? Bisa, kejahatan. Namanya malpraktek. Dalam beragama lebih banyak lagi malpraktek yang dilakukan oleh manusia. ustad-ustad gadungan yang tidak memiliki background pendidikan yang mencukupi, yang memadai, hanya baca buku ayat hadis terjemah, ya, hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, bisa retorika, der saja ceramah. Itu sama dengan orang yang membaca beberapa buku kesehatan lalu buka praktek, laporkan ke polisi. Untuk itu sudah ada aturannya, tapi untuk masalah agama belum ada aturannya, ya. Makanya banyak korban. Kalau mal-mal praktek gak ada aturan dibiarkan, banyak orang yang tanya sakit berobat lalu mati atau tambah parah. Banyak orang yang sehat minta lebih sehat, digejos, disuntik jadi sakit. Banyak korban itu dalam urusan dunia. Nah, dalam masalah agama lebih banyak lagi korbannya. Orang banyak menimba ilmu tentang agama bukan dari ahlinya. Hanya hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, baca dari buku-buku terjemahan, memiliki retorika dan jok-jok yang lucu, wah udah ribuan orang datang, ribuan orang tersesatkan. Ini yang Rasul SAW khawatirkan. Dan Imam Bukhari menyebut satu hadis dalam bab al-fitan. Al-fitan itu bab tentang fitnah. Berkata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadhan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Enggak, tadinya orang itu pintar mendadak bego, enggak. Terlebih orang yang pintar dalam urusan agama, para ulama, enggak mungkin tidak sesuai dengan sunnatullah cara Allah mengambil ilmu dengan membodohkan para ulama yang tadinya pintar secara mendadak, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Para ulamanya diwafatkan. Hilang pula ilmunya. Kitab karangannya banyak, tapi jarang yang baca. Sekali ada yang membaca, belum tentu memahami sepenuhnya. Hanya sekian persen, belum tentu 40-30%, mungkin di bawah itu. Kebanyakan ilmunya hilang. Hatta lam yabqa alim, sehingga tidak tersisa lagi satu pun ulama. Lalu orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai mufti, sebagai figur, sebagai panutan, sebagai rujukan. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilm, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Sama dengan dokter palsu, dokter gadungan tadi itu. Dia hanya membaca beberapa buku kedokteran, tidak pernah belajar di fakultas kedokteran, tidak belajar dulu anatomi tubuh secara keseluruhan, secara detail gitu, ya. Beda dengan dokter, anatomi tubuh dulu dipelajari, ya. Bagaimana munculnya penyakit, sakit itu apakah karena bakteri, karena virus, karena faktor luar, atau karena kerusakan jaringan tubuh dan seterusnya. Itu dipelajari setelah dan dibimbing oleh ahlinya. 4 tahun tuh teori, prakteknya 2 tahun, dibimbing oleh ahlinya, dinilai layak enggak, lulus enggak, kan begitu. Setelah semuanya dinyatakan layak, diluluskan, enggak langsung boleh praktek. Ayo praktek kerja dulu, dilempar ke tengah hutan untuk menjadi dokter di tengah rimba, kan gitu ya. Dengan bimbingan dokter yang senior, begitu. Pas mau praktek ada ujian lagi. Baru setelah itu dapat lisensi untuk praktek. Berat. Ini cuma baca 1-2 buku, ya. Beberapa buku, ikut seminar-seminar latihan, langsung buka praktek. Para duat, para ustaz belajar dari dasar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu usul tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, usul fikih berserta kaidahnya, penerapannya juga belajar. Baca kitab sehari-hari sekian jam gitu kan. penelaahannya juga diuji oleh guru-gurunya. Ah, itu berbeda dengan orang yang asal baca terjemahan langsung sampaikan, baca terjemahan langsung sampaikan. Dalam bidang apapun yang seperti ini berbahaya, adapun yang terdidik secara apa namanya tersistematis tadi, itu akan lebih terjamin ya. Itulah perbandingan. Dan itu sama dalam setiap bidang. Lalu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tapi yang lebih utama, si hakim, si alim, si ulama dalam menyatakan, nunziluka ala ma nafhamu min hukmillahi wa rasuli fahuwa awla. Kami menetapkan kasusmu atau dirimu berdasarkan apa yang kami fahami dari hukum Allah dan Rasulnya. Ini dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan yang saya fahami, begini nih. Tidak saklek ini hukum Allah loh. Jangan menolak kamu. Tidak sesaklek itu, tapi yang saya fahami dari ayat, dari hadis, dari hukum Allah dan hukum Rasulnya, begini nih, ini lebih utama. Karena amat sangat mungkin saja ijtihad seorang alim salah. Kalau ijtihad seorang alim yang memenuhi syarat untuk ijtihad sangat mungkin salah, apalagi yang tidak. Dan sampai ulama juga kan manusia, mungkin aja salah. Makanya jangan semua omongannya diikuti. Nah, kita balikan. Kalau ulama yang berilmu tinggi saya mungkin salah, komodei yang bukan ulama. Sama dokter juga, walaupun sudah spesialis, sudah profesor doktor di seluruh bidang kesehatan, kan manusia mungkin aja salah nyuntik. Makanya jangan terlalu percaya kepada dokter. Apakah gitu? Kalau enggak percaya kepada dokter dalam bidang kesehatan, siapa lagi yang harus kita percaya? Dukun atau bengkel mobil? Kalau sakit nanti dipahat, apakah begitu? Tentu saja tidak. Kalau dokter saya bisa salah, apalagi yang bukan dokter. Inilah penjelasan di dalam bab menunaikan perjanjian Allah dan Rasulnya. Selesai sampai di sini, dan sore ini kita cukupkan penjelasan kita. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak untuk berikutnya. Kita ikuti sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 dan pesan singkat di 0819-896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan, agar kita bisa terus mengambil faedah-faedah yang lebih banyak dari sesi interaktif ini. Silakan di 021-823-6543 kami coba sapa yang pertama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizna di Tangerang. Silakan bertanya. Pak Ustaz, barakallahu fikum. Saya mau bertanya, kan ada seorang dai, dia itu mempunyai profesi sebagai penyembeli hewan kurban, dan dia tidak ada titel sama sekali, tidak ada titel Tamatul Madinah ataupun apapun, tapi dia pandai membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran. Dia bergabung di salah satu halakoh, ya, namanya PK. Halo Ibu, mohon tidak menyebutkan lembaga tertentu atau organisasi tertentu ya. Baik, ke inti pertanyaannya saja. Jadi bagaimana Pak Ustadz dia bisa menarik orang-orang, umat-umat, bahkan orang-orang terpelajar, orang yang berpekerjaan bagus, jadi pengikutnya gitu Pak Ustadz, dengan retorikanya dan yeah, dengan ayat-ayat yang dia karang tersebut. Bagaimana cara menyingkapi orang seperti itu Pak yeah, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rizna di Tangerang, barakallahu fik. Ada orang disebut ustaz tapi enggak bertitel apapun, memberi pengajian, dia tukang jagal, tukang menyembelih, dan banyak pengikutnya. Iya, keilmuan seseorang tidak dilihat dari titel. Orang yang bertitel pasti dia pernah belajar, iya. Dan dia pernah lulus di dalam seluruh ujian yang diberikan oleh guru-gurunya, iya. Pernah disidang, iya. Pernah menulis risalah ilmiah, iya. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan dewan penguji, iya. Maka memperoleh titel. Apakah orang seperti itu kemudian pasti ilmunya lebih mendalam daripada yang tidak bertitel? Belum tentu. Betapa banyak yang sudah lulus kuliah lalu bekerja di bidang yang tidak nyambung dengan ilmu yang dipelajarinya. Ada yang seperti itu? Banyak. Lalu dia lupa terhadap ilmu yang pernah dia pelajari, tidak dipakai lagi. Umpamanya lulusan Universitas Islam, ya, kemudian menjadi manajer di sebuah kantor yang tidak ada hubungan dengan agama yang pernah dipelajari, lupa lagi ilmu-ilmunya. Ada lagi orang yang tidak sekolah formal, dia hanya mesantren, belajar secara tersistematis, terkurikulum. Belajar kitab berkitab dari guru yang memang diakui keilmuannya. Lalu dia menerapkan ilmunya sampai kedalaman ilmunya diakui oleh gurunya, lalu oleh gurunya pun diperintahkan untuk mengajar, diberi izin untuk mengajar, diberi lisensi untuk mengajar. Ilmunya kelihatan dari penjelasan-penjelasannya. Dia tidak punya titel apa-apa. Mungkin ijazah SD juga enggak punya. SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi mungkin enggak punya. Tapi keilmuannya terlihat dari penjelasannya, dari tulisan-tulisannya, dari ceramah-ceramahnya kelihatan. Dan mustami bisa menilai. Ya. Boleh enggak kita ambil ilmunya? Boleh. Umpama kita mengenal seorang alim di zaman, kalau saya masih mengalami beliau hidup, Hamka umpama, Profesor Dr. Hamka. Apakah beliau memiliki pendidikan formal yang berijazah? Tidak. Doktornya doktor honoris causa. Dari apa? Dari tulisan-tulisannya yang banyak. Ceramahnya, tulisannya mencerminkan ilmunya. Lalu orang-orang pun mengakuinya. Betapa banyak orang yang tidak mengenyam pendidikan formal, tapi dia belajar secara informal. Dia tidak punya ijazah, dia tidak punya gelar, tapi keilmuannya diakui oleh banyak orang dan terlihat baik dari tulisannya ataupun dari pengajian atau ceramah-ceramah yang diberikannya, lalu diapresiasi oleh umat. Ya. Jadi jangan pandang apa orang itu bertitel atau tidak. Yang jelas kalau penjelasannya mencerminkan ilmu dia dan keilmuannya diakui, ya lurus, maka silakan ambil ilmunya dan hadirlah di pengajiannya. Sebaliknya sekarang ada orang bergelar profesor, doktor dan gelar lainnya seabrek. Gelarnya lebih panjang daripada namanya. Juga berlatar belakang pendidikan Islam, ya. Tapi kemudian dia terkontaminasi oleh pemahaman yang keliru. Terlihat dari ceramahnya berbahaya. Dia bukannya menjaga kesucian Islam, malah mencoreng citra Islam. Dia bukanlah membela Islam, tapi ada kesan menyerang segala sesuatu yang berbau Islam. Dia marginalkan, dia sisihkan, dia lecehkan. Ada yang seperti itu? Ada. Pro kepada pemahaman orang kafir dan orang liberalnya kentara banget. Gelarnya profesor, doktor. Ngajarnya di Universitas Islam. tapi pemahaman keislamannya bertolak belakang dengan ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Ada yang seperti itu? Ada. Maka enggak boleh kita sama sekali mendengar ocehannya, karena bisa terbawa tersesatkan. Oleh karena itu, gelar tidaklah menjadi tolak ukur bagi keilmuan seseorang. Berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba hanyalah ulama. Para ulama menyatakan laisal ilmu bikathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidaklah diukur oleh banyaknya menghafalkan riwayat-riwayat, tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan takutnya terlihat sebagai efek dari ilmu yang difahaminya. Demikian Ibu Rasti di Tangerang, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Ikhwatul Islam, kita berikan kesempatan kedua kembali dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya, Bapak atau Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz, mau tanya masalah zikir pagi dan petang. Nah, di situ kan ada zikir pagi dan petang itu kan ada membaca subhanallah wa bihamdi itu 100 kali. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah itu 100 kali dalam sehari dibaca ketika pagi. Terus astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali dalam dalam sehari. Nah, yang saya tanyakan, apakah ketika kan saya baca itu 100 kali itu setiap pagi. Nah, apakah boleh dibaca ketika zikir petang lagi? Apakah itu melanggar atau dikatakan bid'ah? Maksudnya bagaimana, nah, Ibu? Ya, misalnya 100 kali la ilaha illallah itu 100 kali pagi kan? Nah, di situ ada ketentuan dibaca ketika pagi hari 100 kali. Astagfirullah alazim, astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali dalam satu hari. Itu iya. Subhanallah wa bihamdi itu 100 kali. Nah, itu saya baca itu ketika pagi. Nah, apakah zikir petang itu boleh dibaca kembali lagi 100 kali? Baik. Terus yang kedua, iya. Mohon maaf satu saja, Bu, ya, karena waktu yang terbatas. Terima kasih untuk Ibu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, barakallahu fiik kepada ibu yang barusan bertanya, ya. Zikir ada dua macam, zikir yang mutlak dan yang muqayyad. Zikir yang mutlak adalah zikir yang umum yang tidak dibatasi oleh apapun, baik oleh waktu, oleh amalan, oleh momen tertentu. Dan itu boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa, baik dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, bahkan berlari, dibolehkan secara umum selama di tempat yang layak. Kecuali kalau di WC maka tidak boleh, ya. Berapa kali pun zikir dan apapun lafaz zikirnya boleh di mana saja. Kita sedang berjalan daripada ngelamun, kita berzikir. Kita sedang mengendari mobil atau motor daripada nyanyi-nyanyi ataupun melamun, lebih baik berzikir. Bebas zikirnya maka dibolehkan. Itu namanya zikir mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun lafaz zikirnya dan berapapun. Kedua, zikir yang muqayyad. Muqayyad ini maknanya dibatasi. Ada yang muqayyad oleh waktu, dibatasi oleh waktu. Ada yang muqayyad oleh amalan. Jadi ketika mengamalkan amalan tertentu, baca zikir tertentu. Tidak boleh dibaca di amalan yang lain. Contoh, ketika kita keluar rumah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Baca itu muqayyad. Jangan sampai pas masuk baca itu, enggak boleh. Atau pas naik kendaraan kita baca doa tadi, maka tidak boleh. Ketika kita akan tidur kita membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Baca hanya mau tidur, itu muqayyad, dibatasi oleh amalan tidur. Enggak boleh pas mau ngaji baru duduk bismika Allahumma amutu wa ahya. Enggak boleh itu dibaca ya. Pas selesai majlis, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka itu tidak boleh. Itu muqayyad, terbatasi ya. Termasuk ada yang muqayyad oleh waktu. Contohnya zikir pagi, zikir petang. Itu dibatasi oleh waktu. Apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir pagi, jangan dibaca selain di pagi hari. Jangan dibaca di sore hari, di malam hari, di siang hari. Karena itu muqayyad oleh waktu. Untuk sore hari, untuk pagi hari ada, untuk sore hari ada. Maka baca zikir tersebut pada waktunya masing-masing. Enggak boleh kita digabung atau dibarter, udah aja sebagian lafaz zikir pagi kita pindah ke zikir sore, sebagian lafaz zikir sore kita pindah ke pagi hari, maka tidak boleh. Jadi bacalah setiap zikir pada untuk peruntukannya masing-masing, baik yang dibatasi oleh waktu atau oleh amalan tertentu Allah atau oleh kejadian-kejadian tertentu. Kejadian itu contohnya ketika kita umpamanya melihat hujan, kita ada doa atau zikir yang kita baca ketika hujan. Ketika ada halilintar menyambar, ada doa khusus untuk itu. Itu yang muqayyad oleh kejadian. Jadi bacalah zikir yang muqayyad sesuai dengan peruntukannya. Baik itu diperuntukkan untuk kejadian, untuk amal, atau diperuntukkan untuk waktu tertentu. Jangan dibarter, jangan dicampur aduk, dan jangan dipindah. Begitu saja Ibu ya, secara umum Fawas dan juga hadirin serta para pemirsa dan para pendengar di mana saja. Cukup sore ini kita sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.